الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Pada kesempatan sesudah maghrib ini, sebagaimana biasanya kita akan membaca dan membahas kitab Bulughil Maram pada bagian Kitabul Jami' yang terkait dengan masalah akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah sampai pada hadis Ali bin Abi Thalib mengenai adab di dalam mengucapkan dan menjawab salam. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukup dari sekumpulan manusia apabila mereka melewati salah seorang di antara mereka mengucapkan salam, dan cukup dari sekumpulan manusia bahwa salah seorang di antara mereka menjawab salam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Hadis ini sanadnya lemah, karena di dalamnya ada Sa'id bin Khalid Al-Khuza'i Al-Madani, dan dia seorang yang dhaif, seorang yang lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya. Tetapi hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwa'ul Ghalil pada jilid yang ketiga halaman 242. Meskipun hadis ini dhaif, hadis yang lemah secara sanadnya, tetapi beliau katakan, la'allal hadis bihadzihi turuq yataqawwa fayasiru hasanan. Barangkali hadis ini dengan jalan-jalan yang telah beliau sebutkan menjadi kuat sehingga hadisnya hasan. Bal hadza huwa adh-dhahir wallahu a'lam. Bahkan inilah yang tampak, wallahu a'lam. Jadi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis ini sebagai hadis yang hasan karena datang jalan-jalan yang lain, jalan-jalan periwayatan yang lain yang menguatkannya. Sehingga hadis ini pun menjadi hadis yang hasan. Ya. Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwasanya para ulama berdalil dengan hadis ini cukup bagi sekumpulan orang yang melewati suatu kaum atau melewati sebagian kaum, bahwa yang mengucapkan salam adalah satu orang saja. Ya. Sebagaimana menurut mayoritas para ulama, cukup bagi sekumpulan orang, sekumpulan manusia yang diberi salam, bahwa salah seorang di antara mereka yang menjawab salam. Jadi tidak harus semuanya, satu orang cukup. Ya. Walaupun yang utama adalah semuanya mengucapkan salam dan yang diberi salam semuanya menjawab salam. Itu yang utama. Tapi masalah apakah cukup satu orang saja? Maka menurut mayoritas para ulama cukup satu orang saja yang menjawab salam. Artinya kalau sudah ada satu orang yang menjawab salam, gugur dari mereka kewajiban untuk menjawab salam. Dan sudah kita jelaskan bahwa mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Iya. Hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam wajib dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, apabila mereka ada beberapa orang melewati suatu kaum atau sebagian kaum, atau mungkin melewati seseorang, maka sekumpulan manusia ini dari sisi kecukupan satu orang memberi salam cukup untuk mengamalkan sunnah itu. Nah, kalau seandainya semua tidak ada yang mengucapkan salam, ya tidak sampai berdosa. Karena hukum mengucapkan salam adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Hanya saja mereka telah meninggalkan keutamaan yang besar dalam menyebarkan salam. Jadi urusannya lebih ringan. Nah, kalau ada satu orang, cukup. Tapi yang lebih utama, semuanya mengucapkan salam. Nah, bagi yang diberi salam, ya, kalau mereka ada sekumpulan manusia atau ada beberapa orang, nah di sini masalahnya, karena menjawab salam hukumnya wajib, tidak seperti memberi salam. Ya. Hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama dalam semua mazhab. Oleh karena itu, menurut mayoritas para ulama, berdasarkan hadis ini, cukup satu orang saja menjawab salam, maka kewajiban menjawab salam itu telah gugur. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang menjawab salam, semuanya berdosa. Semuanya berdosa, karena menjawab salam adalah wajib. Ya. Ini menurut mayoritas para ulama, cukup satu orang yang menjawab salam. Walaupun sebagian ulama, seperti Abu Yusuf, muridnya Abi Hanifah, demikian pula yang dipegangi oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahumullah, menganggap bahwa tidak cukup satu orang yang menjawab salam. Ya. Kenapa mereka berpendapat demikian? Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, karena hadis ini dianggap hadis yang lemah. Hadis ini dianggap sebagai hadis yang lemah. Ya, sehingga karena tidak ada dalil yang menyatakan cukup satu orang yang menjawab salam, kembali kepada hukum asalnya, di mana masing-masing orang punya kewajiban untuk menjawab salam. Ya. Nah, ini menurut sebagian ulama yang kemudian dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ala kulli hal, ya. Kalau kita mengambil pendapat al-jumhur, mayoritas para ulama menyatakan cukup satu orang. Ya. Apalagi sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan karena datang jalan-jalan yang lain yang menguatkannya. Nah, kalau ingin selamat, ya semuanya saja menjawab salam. Ya. Terbebas dari khilaf. Ya. Dan juga lebih utama. Semuanya mendapatkan pahalanya insyaallah. Nah, ini yang paling aman di dalam pengamalannya. Baik. Kita beranjak kepada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم. Dan darinya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk mengucapkan salam. Dan apabila kalian bertemu dengan mereka di sebuah jalan, maka desaklah mereka ke bagian yang paling tersempitnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini dari lafaz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, seolah-olah hadis sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena beliau menyatakan wa anhu, dan darinya. Biasanya lafaz yang seperti ini dipulangkan kepada rawi yang sebelumnya. Sebelum hadis ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib, maka seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwa hadis ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tetapi ini merupakan kesalahan. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwasanya yang benar hadis ini adalah hadis Abi Hurairah, bukan hadis Ali bin Abi Thalib. Naam, yang benar adalah hadis Abi Hurairah, bukan hadis Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana hadis ini telah disebutkan di dalam Kitabil Jihad dari Bulughul Maram ini. Dan disebutkan bahwa hadis ini datangnya dari hadis Abi Hurairah. Nah. Disebutkan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk mengucapkan salam. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa memulai orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani untuk mengucapkan salam mengandung mafasid. Ya, mengandung sisi-sisi kerusakan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak boleh kalau kita ketemu seorang Yahudi atau Nasrani kemudian kita katakan assalamu alaikum. Enggak boleh. Apa sisi-sisi kerusakannya? Pertama kata beliau, tentunya kalau kita melakukan ini, kita melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana hukum asal larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Ya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang haram. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau, karena ucapan salam ketika kita mengatakan assalamu alaikum ini mengandung al-ikram, pemuliaan kepada orang yang diberi salam. Ya. Dan mengandung perendahan diri terhadap orang yang diberi salam. Makanya hanya dilakukan kepada sesama muslim. Karena kita menghormati dan kita saling merendahkan diri kepada sesama muslim. Tidak boleh kepada seorang Yahudi ataupun Nasrani karena mereka kafir. Tidak boleh kita menghormati orang yang kafir. Tidak boleh kita merendahkan diri kepada orang yang kafir. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan dan perendahan diri kita kepadanya. Ya. Ini alasan yang kedua, sisi kerusakan yang ada, yang terdapat di dalam mengucapkan salam kepada al-Yahud ataupun kepada an-Nasara. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang ketiga kata beliau, bahwasanya mengucapkan salam adalah sebab untuk melahirkan rasa cinta dan kasih sayang di antara yang mengucapkan salam dan yang diberi salam. Ya. Makanya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Ya. Maukah kalian, kata Nabi, aku tunjukkan kepada sesuatu yang mana kalau kalian memperbuatnya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Ufshus salam bainakum. Ya, sebarkan salam di antara kalian. Jadi salam ini kita ucapkan kepada sesama muslim, memang di antara tujuannya, fungsi dan faedahnya adalah menumbuhkan rasa cinta kasih sayang di antara kita. Dan ini hak seorang muslim dari saudaranya yang muslim. Ya, mendapatkan rasa cinta, mendapatkan rasa kasih sayang, kedekatan hati, ya, persatuan, persaudaraan dan lain sebagainya. Tetapi kepada orang kafir, semacam Yahudi, semacam Nasrani, tidak pantas. Karena orang-orang kafir itu tidak boleh kita berikan loyalitas kita kepadanya. Ya. Tidak boleh kita berikan rasa cinta kita kepadanya. Tidak boleh kita berikan rasa kasih sayang kita kepadanya. Yang ada hanya kebencian dan permusuhan. Kecuali kalau dia berbuat baik, kita balasi kebaikannya sebatas yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Hukum asalnya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Itu hukum asalnya. Kata Allah, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka akan saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Hanya karena kelemahan iman dari kaum mukminin, kelemahan Islam dari kaum muslimin, sehingga loyalitas mereka kepada orang-orang yang beriman itu kurang. Bahkan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir itu kuat. Allahul Musta'an. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tidaklah engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya salah satu yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu dengki kepada kaum muslimin adalah karena ucapan salam. Tidak ada dalam syariat mereka ucapan salam. Dan mereka sangat dengki kepada kaum muslimin karena ucapan salam ini tadi. Kaum muslimin di antara mereka saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Yang lain menjawab waalaikumsalam. Ini sesuatu yang didengki oleh Yahudi dan Nasrani. Khususnya orang-orang Yahudi maksud saya. Nah, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad dan juga Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma hasadatkumul yahudu 'ala syai', ma hasadukum 'ala salam wat ta'min." Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah orang-orang Yahudi itu dengki kepada kalian melebihi dengki mereka kepada kalian dalam hal salam dan mengucapkan amin. Dua hal yang mereka sangat dengki kepada kita. Mengucapkan salam, ya, syariat assalam, yang kedua mengucapkan amin di dalam salat. Ketika kita mendengar imam salat menyatakan waladzalin, maka kita menyatakan apa? Amin. Nah, dua hal ini mereka sangat dengki kepada kita. Nah, kalau mereka dengki kepada kita dalam pensyariatan assalam bagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak pantas kita berikan salam itu kepada mereka. Ya. Tidak pantas kita berikan salam itu kepada mereka yang notabene-nya mereka telah dengki kepada mereka disebabkan salam tersebut. Nah, oleh karena itu salam hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang bagi kaum muslimin untuk mengucapkan salam kepada mereka, bagaimana dengan orang-orang kafir yang selain Yahudi dan Nasrani? Sebab agama kekafiran itu kan bukan Yahudi dan Nasrani saja. Apalagi di negeri kita ini banyak sekali. Ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada macam-macam. Ya. Ya. Apa hukum mengucapkan salam kepada al-Yahud dan an-Nasara, kepada selain al-Yahud dan an-Nasara? Kalau kepada Yahudi dan Nasrani jelas hukumnya. Ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jawab, kepada yang selain al-Yahud dan juga an-Nasara tentunya lebih haram untuk kita mengucapkan salam. Ya. Karena mereka adalah agama kekafiran yang murni. Yahudi dan Nasrani itu asal agamanya adalah agama wahyu, sehingga diistilahkan dengan agama samawi. Ya, asalnya loh. Ya, yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Asalnya adalah agama samawi. Agama wahyu. Tetapi kemudian mereka mentahrifnya, mereka mengubahnya, mereka memalingkannya, mereka menyelewengkannya kepada hawa nafsu mereka. Sehingga jadilah seperti sekarang ini, agama Yahudi ataupun Nasrani. Mereka masih punya asal agama wahyu. Ya. Pada mulanya. Sedangkan agama-agama seperti Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi? Ya, Kejawen. Ya. Ataupun agama-agama yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Mereka tidak punya asal. Ya. Mereka bukanlah agama samawi. Mereka tidak punya wahyu dari awal. Semata-mata merupakan hawa nafsu manusia yang mencetuskannya. Tidak ada asalnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau agama Yahudi dan Nasrani yang notabene-nya pada awalnya, pada mulanya mempunyai asal dari wahyu, ya, datang dari Allah Azza wa Jal, kepada nabi-nabi mereka saja setelah ditahrif, setelah diselewengkan oleh mereka, setelah disimpangkan oleh mereka, ya, menjadi agama yang munharif, agama yang menyimpang, yang menyeleweng, kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada para pemeluknya. Bagaimana agama yang memang semurninya adalah merupakan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya, yang semurninya adalah merupakan hawa nafsu manusia yang mencetuskannya. Maka ini lebih utama untuk tidak boleh kita mengucapkan salam. Ya. Tidak boleh kita mengucapkan salam. Nah. Ini khusus untuk pembahasan mengucapkan salam, yaitu kita mengatakan assalamualaikum. Ya. Bagaimana kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita? Apa hukum menjawab salamnya? Iya, terkadang kita ketemu dengan sebagian orang Nasrani, karena yang banyak di kita ini Nasrani. Saya belum tahu ada orang Yahudi. Ada enggak? Hah? Ya wallahu a'lam. Ya, yang jelas mereka tidak tampak. Ya. Pada umumnya yang kita temui adalah Nasrani atau agama-agama yang selain itu. Nah, kalau ada orang Nasrani yang datang kepada kita atau bertemu dengan kita, papasan di jalan, lantas dia mengatakan assalamualaikum. Apa yang kita perbuat? Ya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan idza sallama alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assamu alayka assamu alayka faqul wa alayk. Apabila salah seorang di antara Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, hanya saja salah seorang di antara mereka itu akan mengatakan assamu alayka. Artinya apa? Assamu alayka artinya kehancuran, kebinasaan untukmu, atasmu. Ya. Lafadznya mirip. Kalau kita tidak awas mendengarkan, seolah-olah seperti assalamu alaik. Assalamu alaik. Seolah-olah seperti itu. Padahal yang mereka ucapkan apa? Assamu. Tanpa lam. Lamnya tidak ada. Assamu alaika. Atau assamu alaikum. Artinya apa? Kehancuran dan kebinasaan atas kalian. Maknanya itu bertolak belakang. 180 derajat. Yang satu mendoakan keselamatan atas kalian. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum artinya apa? Kehancuran dan kebinasaan atas kalian. Ya, maka kata Nabi, faqul wa alaik. Maka jawablah dan juga atasmu. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini para ulama khilaf. Sebelumnya, di sini para ulama, ulamaul Islam, mereka sepakat tentang disyariatkannya menjawab salam ahlil kitab apabila mereka mengucapkan salam. Ya, mereka sepakat tentang disyariatkannya menjawab salam ahlil kitab kalau mereka mengucapkan salam. Tetapi mereka khilaf. Apa hukumnya menjawab salamnya ini? Masalah disyariatkan mereka sepakat bahwa ini disyariatkan. Tapi sesuatu yang disyariatkan hukumnya bisa beda, bisa wajib, bisa sunnah, ya bisa mubah. Nah, apa hukumnya? Menurut sebagian al-fuqaha, mereka mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagian mengatakan hukumnya mustahab. Sebagian mengatakan bahwa hukumnya la ba'sa bihi, suatu yang boleh-boleh saja. Ya. Nah. Jadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan tidak mengapa untuk menjawabnya. Taib. Kemudian, bagaimana bentuk ucapan kita di dalam menjawabnya? Apakah kita mengatakan waalaikumsalam atau hanya sekedar waalaikum atau hanya alaikum? Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau ada seorang dari ahli kitab yang mengatakan assalamu alaikum, ya, katakan mereka tidak mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Kalau dia mengatakan assalamu alaikum, kehancuran dan kebinasaan atas kalian, jawaban kita jelas. Wa alaikum. Karena tidak mungkin kita mengatakan wa alaikumussalam. Dia mendoakan kebinasaan untuk kita tidak mungkin mendoakan keselamatan untuk dia. Makanya yang diajarkan oleh Nabi, kalau dia mengatakan assalamu alayka, kehancuran untukmu, katakan kepadanya wa alaik, dan untukmu juga. Ya. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana kalau mereka mengatakan assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Ya. Ini yang tadi kita katakan bahwa para ulama sepakat menjawab salam ahli kitab itu disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Baik. Kemudian kalau memang disyariatkan menjawab salam ahli kitab. Ya. Bagaimana bentuk jawaban kita? Apakah kita menjawab wa alaikumussalam atau hanya sekedar wa alaikum? Atau ada lafaz yang lain tanpa waw, alaikum. Ya. Ini yang dibahas oleh para ulama, yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa menjawabnya dengan menyatakan wa alaikum. Menjawabnya dengan wa alaikum. Nah. Dan beliau menukilkan pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya seorang kafir zimmi, tahu kafir zimmi? Kafir zimmi itu adalah seorang kafir yang berada di bawah perlindungan penguasa muslim disebabkan dia membayar jizyah, membayar upeti, sehingga dia mendapatkan perlindungan dan keamanan. Ya, dia tunduk kepada penguasa muslim disebabkan dia membayar upeti. Ini namanya kafir zimmi. Nah, kafir zimmi kata Ibnu Al-Qayyim, kalau dia mengatakan assalamu alaikum, ya. Kata beliau, kalau kita melihat dalil-dalil yang disyariatkan dan kaidah-kaidah yang disyariatkan, maka yang pantas adalah kita menjawab wa alaikumussalam. Ya. Karena ini adalah termasuk keadilan kata beliau. Ya. Dan Allah telah memerintahkan dengan keadilan. Jadi kita membalasnya dengan yang setimpal. Ya. Apalagi Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi ucapan selamat, maka jawablah dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya. Nah, di sini kata Ibnu Al-Qayyim, Allah telah mensunnahkan, mendorong dan memotivasi kita kepada sesuatu yang utama, yaitu membalas dengan yang lebih baik. Dan Allah juga mewajibkan yang setimpal, yang adil, yaitu membalas dengan yang semisalnya. Jadi ini pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terhadap kafir zimmi. Naam. Jadi intinya kalau ada seorang ahli kitab yang mengatakan assalamualaikum, maka kita menjawab, ya boleh kita menjawab waalaikumsalam, boleh kita menjawab waalaikum, ya, karena kedua-duanya memiliki sisi pandang yang kuat, ya, menjawab dengan waalaikum sebagaimana datang dalam riwayat, menjawab dengan waalaikumsalam sisi pandangnya seperti apa yang telah diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Baik. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya, bagaimana memulai mengucapkan kepada kafir zimmi yang di bawah perlindungan penguasa yang muslim, ya, dengan selain lafaz assalam. Ya, dengan selain lafaz assalam. Misalnya kalau kita papasan dengan seorang Yahudi atau seorang Nasrani, lantas kita mengatakan, ya, apa kabar? Ya. Atau kita mengatakan, gimana kondisinya sekarang? Ya. Atau dalam bahasa Arabnya, kaif haluk? Kaif haluk? Bagaimana kondisimu? Atau mungkin kita mengatakan, kaifa asbahta? Atau kaifa amsaita? Ya, selamat pagi, selamat sore. apa hukumnya ini? Menurut pendapat yang dipegangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula dengan Al-Imam An-Nawawi, juga dipilih oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, hukumnya la ba'sa bidzalik, tidak mengapa selama dia adalah kafir zimmi yang tidak memusuhi kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, tidak menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin, di bawah perlindungan seorang penguasa muslim. Ya, maka tidak mengapa kita bertegur sapa dengan mengatakan selamat pagi atau selamat sore, atau menanyakan kondisinya, bagaimana kondisimu, ya, atau yang semacam itu. Ya, tidak mengapa hal itu. Nah, namun para ulama juga berbeda pendapat apakah ini berlaku secara mutlak atau hanya kalau ada kebutuhan dan kemanfaatannya saja. Sebagian mengatakan secara mutlak. Apakah ada kebutuhan dan kemanfaatannya atau tidak? Boleh. Sebagian mengatakan sesuai dengan kemanfaatannya. Kalau memang ada kemanfaatannya dalam rangka menjinakkan hatinya, dalam rangka untuk membuatnya tertarik kepada Islam, ya, memberikan gambaran bahwa kaum muslimin itu adalah orang-orang yang baik, mempunyai akhlak yang terpuji, dan lain sebagainya. Kalau memang ada kemanfaatan seperti ini, silakan. Kalau tidak ada, jangan. Ya. Jadi juga mereka membahas dari sisi yang demikian. Namun sebagian mengatakan silakan melakukannya apakah ada kemanfaatan atau tidak. Karena tidak ada kaitannya dengan ucapan assalam. Kenapa kalau ucapan assalam tidak boleh? Karena ucapan assalam itu sendiri adalah ucapan yang mulia. Ya. Ucapan yang terhormat, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak berhak orang kafir untuk mendapatkannya. Kemudian assalam itu sendiri adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Salah satu nama daripada nama-nama Allah. Sehingga tidak pantas untuk diberikan kepada selain yang muslim atau mukmin. Baik, adapun lafaz-lafaz yang lain, ucapan-ucapan selamat yang lain yang selain daripada assalam tidak mengapa. Karena tidak mengandung lafaz assalam. Ya, tidak mengandung lafaz assalam. Nah. Sebagian ulama dari kalangan Al-Hanabilah, para ulama yang bermadzhab Hambali, mereka bahkan tidak membolehkan untuk mengucapkan kepada kafir zimmi ucapan selamat meskipun selain assalam. Walaupun kita mengatakan selamat pagi, selamat sore, atau bagaimana kondisimu, tidak boleh. Menurut sebagian ulama Al-Hanabilah, ya, para ulama Al-Hambali. Tapi sudah kita dengarkan sebagian yang lain seperti Syekhul Islam bin Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi, kemudian di saat ini seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah membolehkan yang demikian itu. Baik. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah juga cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Karena beda, ya, tidak bisa dikiaskan antara ucapan salam dengan yang selain salam. Ya, jadi kalau salam memang dilarang, ada nafsnya. Tapi yang selain salam tidak ada nafs dan tidak bisa dikiaskan kepada assalam. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Di dalam hadis yang telah kita baca, Nabi SAW menyatakan, wa idza laqitumuhum fi tariq fattaruhum ila adyaqih. Apabila kalian bertemu dengan mereka dalam sebuah jalan, maka desaklah mereka ke tempat sempitnya. ya, dipojokkan, disudutkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena kalau kita memberikan jalan kepada mereka, apalagi melapangkan jalan untuk mereka, ini mengandung pemuliaan dan penghormatan kepada mereka. Ya, jadi segitunya Nabi mengajarkan kita untuk bersikap kepada orang kafir, ya, terutama ahli kitab. Ya, kata beliau, tidak boleh kalian melapangkan jalan, memberikan jalan, silakan. Oh, enggak. Yang diajarkan oleh Nabi apa? Pepet, dipepet. Ya. Nah, tapi hal ini, barakallahu fikum, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, berlaku untuk pejalan kaki. Artinya kalau papasan di jalan, atau berbarengan jalan, dalam kondisi kita berjalan kaki. Ya. Al-mashi 'alal aqdam. Adapun kalau dalam keadaan naik kendaraan, sepeda motor, atau mobil misalnya, ya, tidak, kata beliau. Ya, jangan. Karena itu mengandung bahaya. Ya, bisa kedua-duanya celaka nanti. Hah? Barakallahu fikum. Jadi, kata beliau, ini berlaku hanya bagi pejalan kaki. Tidak bagi yang berkendaraan. Karena mengandung madharrah. Mengandung bahaya. Ya. Itu pun beliau mengatakan bahwa melakukan hal ini kepada ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, ya, di kalangan para ulama dikaitkan dengan dua hal. Di kalangan ulama dikaitkan dengan dua hal. Hal yang pertama, kata beliau, bahwa hal ini berlaku ketika az-ziham. Az-ziham wa dhayqit tariq. Ya, wa dhayqit tariq. Ketika terjadi keramaian dan kemacetan, kesempitan di jalan. Ya. Maka kaum muslimin mengambil jalan yang lapang dan menyempitkan, ya, memojokkan orang kafir tadi. Untuk menunjukkan izzatul Islam, ya, kemuliaan Islam dan kerendahan kufur. Kerendahan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Kemudian yang kedua, kata beliau, para ulama juga mengaitkan bahwa memojokkan mereka ke tempat yang sempit seperti ini juga dilakukan dalam porsi di mana kafir zimmi itu tidak jatuh ke dalam bahaya. Tetap ini harus dijaga, sebab seorang kafir zimmi dia punya perlindungan keamanan dari penguasa muslim. Sehingga kalaupun ini dilakukan, barakallahu fikum, tidak boleh sampai membuatnya jatuh ke dalam bahaya. Silakan dipepet, silakan didesak, ya, ke tempat yang sempit, ke jalan yang mojok. Tapi tidak boleh membahayakannya. Ya, ini keterkaitan-keterkaitan yang harus kita jaga. Ya. Apa bentuk bahaya yang barangkali bisa menimpanya? Ya, jangan sampai dia misalnya masuk ke lubang, masuk ke comberan, atau masuk ke parit. Jangan. Karena itu membahayakan. Ya. Atau sampai membuat dia kejedot sama dinding misalnya, atau sama tiang listrik. Ya, jangan. Ya. Boleh melakukan ini, tapi tidak boleh membahayakan. Karena seorang kafir zimmi dalam perlindungan penguasa muslim. Dan kita harus menghormati itu. Harus menghormati itu. Nah, ini yang diterangkan oleh beliau. Dan dua keterkaitan ini beliau nukilkan dari Syarah Sahih Muslim dan Dalilil Falihin. Ya, jadi yang pertama, ini ketika apa? Ketika keramaian. Terjadi keramaian, kemacetan di jalan. Maka kalau kita dapatkan orang kafir yang seperti ini, kita pepet ke pojok jalan. Yang berhak untuk mendapatkan jalan yang lapang itu adalah seorang muslim, bukan seorang yang kafir zimmi. Ya. Yang kedua, tidak boleh sampai membahayakan mereka. Nah, dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ajaran ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tanpa menimbulkan madharrah yang lebih besar kepada kaum muslimin atau kepada orang yang melakukannya. Sebab kalau hal ini menimbulkan fitnah yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, bahaya yang lebih besar, maka sebaiknya kita perlu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Nabi mengajarkan ini ketika seorang muslim berada di negeri Islam yang kaum muslimin punya kekuatan. Orang-orang kafir itu rendah, hina di tempat tersebut. Baru kita bisa melakukannya. Tapi kalau keadaannya tidak demikian, jadi fitnah yang besar. Jadi keributan. Bahkan bisa menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin. Jadi ini hal-hal yang penting kita ingat, sehingga kita berjalan di atas syariat Islam, tidak membawa bahaya yang besar, tidak kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.